Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Insya Allah pada episode ini kami akan membahas mulai ayat 149 dan ayat-ayat selanjutnya, di mana ayat-ayat ini banyak sekali berbicara tentang peringatan kepada umat Islam supaya tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu maupun rumor yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua, ayat-ayat ini juga berbicara mengenai dampak buruk dari kemusyrikan kepada Allah. Saya akan perkenalkan penonton yang sudah hadir menemani saya di sini, yaitu pengajian Al-Ikhlas 86 Bekasi Selatan dan pengajian Aisyah Kebayoran Baru Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir dan menemani saya di sini. Dan seperti biasa, Tafsir Al-Misbah akan dikupas oleh Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kita mulai dari ayat 149. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, para pemirsa. Ayat-ayat surat Ali Imran ini berbicara antara lain menyangkut suatu peristiwa yang pernah dialami oleh Rasul dan sahabat-sahabat beliau, yaitu perang Uhud. Dalam peperangan itu kaum muslimin kalah, 70 orang yang gugur. Nabi luka parah, diisukan wafat. Setelah kekalahan mereka menyesal. Maka turun sekian banyak tuntunan. Tentu setelah kekalahan banyak isu. Nah, ayat kita ini sekarang ini berbicara menyangkut tuntunan menghadapi kaum musyrik, menghadapi orang-orang yang tidak senang pada Islam. Tuntunan bagaimana menghadapi mereka dan bagaimana Allah memperlakukan mereka. Mari kita baca ayat-ayat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Wahai orang-orang yang beriman. Ini pada mulanya ditujukan pada sahabat-sahabat Nabi nih. Tapi sebenarnya dia berlaku buat kita semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu patuh kepada orang-orang kafir, menerima saran mereka yang bertentangan dengan ajaran agama, mendengar isu-isu bohong dari mereka. Kafaru, siapa yang dimaksud dengan orang kafir? Dalam bahasa Al-Quran, orang kafir itu adalah siapa saja yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Jadi orang yang walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi kalau dia melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama, oleh bahasa Al-Quran dinamai kafir. Orang yang kikir dinamainya kafir. Nah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu patuh kepada orang-orang kafir, siapapun, munafikkah dia, siapapun dia, kalau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama, lantas kamu patuh kepadanya, apa akibatnya? Yarudukum ala aqabikum. Dia akan mengembalikan kamu ke belakang. Kamu tadinya bukan orang Islam, sekarang kamu sudah beriman. Kalau kamu patuh pada mereka, mengikuti saran mereka, mengikuti cara hidup mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam, kamu bakal murtad. Kamu bakal kafir. Ini dulu waktu turunnya ayat ini berkaitan dengan isu-isu, rumor yang disebarluaskan oleh orang-orang kafir. Kalau sekarang bisa macam-macam itu. Banyak isu kan sekarang ya. Banyak rumor. Banyak, hati-hati mendengar rumor, hati-hati mendengar isu, hati-hati mendengar propaganda-propaganda buruk. Jangan termakan oleh Itu karena apa? Fatang qalibu khasirin, akan mengembalikan kamu ke belakang sebelum kamu maju. Kalau kita sebagai bangsa, bisa jadi sebelum kamu merdeka kita dijajah. Kalau mau dengar segala macam isu yang bermacam-macam ini yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan agama, maka kamu akan dikembalikan ke belakang. Bisa jadi murtad. Baru fatang qalibu khasirin, sehingga akhirnya kamu menjadi orang-orang yang rugi. Kata. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Yakinlah bahwa penolong kamu itu adalah Allah. Dialah sebaik-baik penolong. Serahkan diri sama Allah. Menyerahkan diri kepada Allah berarti mengikuti tuntunannya. Ikuti tuntunannya, kamu pasti menang. Baru, bagaimana dengan orang-orang kafir itu? Kita dengarkan lanjutannya. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Baik. Kita lihat dulu ayat kita ini, baru kita kembangkan maknanya. Sesudah perang Uhud, kaum musyrik yang mendengar Nabi Muhammad sudah meninggal, wafat, akhirnya putuskan, ayo kita kembali ke Mekah. Tidak lama kemudian, mereka tahu bahwa Nabi tidak meninggal. Maka apa yang mereka lakukan? Sudah ada di luar kota, dia katakan, ayo kita kembali serbu Madinah. Orang-orang Muslim, kita lihat sisi lain, setelah menguburkan syuhada di Uhud, Nabi berkata, ayo kita pulang ke Mekah, ke Madinah. Sudah selesai perang. Tiba-tiba terdengar rumor, isu. Mereka akan datang menyerang ulang. Kalau tidak ditanggapi dengan baik, kamu akan rugi. Maka kata Nabi apa? Ayo, mari kita pergi bertemu dengan mereka untuk berperang. Maka semua yang ikut perang Uhud itu, tidak seorang pun di antara mereka, walaupun sudah kepayahan, ada yang luka, ada yang ini, semua keluar pergi untuk menemui musuh. Allah terus, kita lihat ayat kita. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kami akan campakkan di hati orang-orang kafir itu rasa takut. Bagaimana caranya Allah mencampakkan ini? Ada satu orang pergi bertemu panglima perangnya. Dia bilang, hey, itu Nabi Muhammad sudah kumpul bala tentara akan menyerang kamu. Mendengar ini, mereka takut. Oh, kalau begitu, tidak jadi deh, kita pulang aja. Itu namanya, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Saya akan terangkan sekarang, apa arti ar-ru'ba. Takut itu, kalau kita dapat terjemahannya takut ya. Takut. Takut itu bermacam-macam. Saya beri contoh macam-macamnya takut. Saya ke kebun binatang, tiba-tiba melihat singa, singanya kandangnya terbuka. Takut atau tidak? Takut. Takut. Karena melihat ya, melihat. Kalau takut begitu bagaimana? Lari. Bagus. Ini satu macam takut. Lari. Ada lagi. Saya melihat satu orang. Saya lihat satu orang. Orangnya berwibawa. Orangnya gagah. Orangnya ini. Ada rasa takut gak sama dia? Ada rasa takut. Tetapi takut bercampur kagum. Ya toh? Takut juga namanya. Oh, itu yang kedua. Yang ketiga kita akan lanjutkan sebentar. Kita sudah sampai pada penjelasan ayat 151 dan penjelasan berikutnya akan kami lanjutkan setelah jeda berikut. 1 mengenai takut. Tadi Bapak Quraisyab sudah menjelaskan yang pertama takut, kemudian kita lari. Yang kedua takut tapi ragu-ragu, kemudian mendekat. Yang ketiga Pak sekarang. Oke. Saya beri contoh. Takut pada Allah. Menjauh atau mendekat? Mendekat. Ha, bagus. Ya, takut. Kalau sama singa tadi, takut, lari. Menjauh. Begitu juga kagum pada Allah, kita takut tapi kita mendekat. Okay. Ada takut, pasrah. Ada binatang yang takut pada singa, begitu dia lihat singa, dia pasrah, dia mendekat. Saya tidak berusaha lagi. Ya. Nah, ada lagi takut, mahasiswa berkata, saya takut tidak lulus. Dia berusaha belajar. Jadi takut itu bermacam-macam. Ya. Nah, nanti istilah Al-Quran itu beda-beda. Ada khasyah, ada khauf, ada faza. Di sini ro'ob. Nah, takut yang dari ro'ob itu apa? Mendengar berita, lantas takut. Jadi biasa dalam perang ada saywar. Ya. Diberitakan sesuatu, ini takut ini. Allah subhanahu wa ta'ala mencampakkan berita-berita kepada orang-orang kafir yang menjadikan mereka takut sehingga tidak jadi pergi menyerang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, salah satu anugerah Allah kepada saya bahwa saya memperoleh kemenangan dari takutnya orang kepada saya. Nusirtu birra'ub. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Kenapa Allah menjatuhkan, mencampakkan rasa takut itu kepada orang-orang kafir? Disebabkan karena mereka musyrik. Nah, kita lihat lagi, ini sehari-hari banyak ini Bu, rasa takut ini. Karena musyrik. Apa sih artinya musyrik itu? Mempersekutukan Allah. Bagus, itu terjemahannya. Kemusyrikan itu adalah mempercayai, meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang bisa memberi pengaruh tanpa izinnya. Nah, saya beri contoh. Angka 13, percaya enggak? Orang yang percaya angka 13 bisa menjatuhkan musibah. Siap. Itu sebenarnya syirik. Iya. Ya kan? Iya. Dia harus berkata tidak ada itu. Hah? Orang yang percaya, saya mau beri menunjukkan bagaimana kemusyrikan menanamkan rasa takut. Kita lihat, ada pengemudi bus, mobil nabrak kucing. Takut enggak dia? Karena takutnya dia turun ini. Nabrak orang? Lari dia. Kita ini salah satu bentuk kemusyrikan. Orang yang bahwa ada kekuatan selain Allah yang bisa memberi pengaruh, maka dia akan takut walaupun tanpa sebab. Nah, ini orang musyrik. Dicampakkan ke dalam hatinya rasa takut, baru dengar berita walaupun enggak benar, dia sudah takut. Tapi orang yang percaya bahwa hanya Allah yang kuasa, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Dan pada saat dia tidak takut kecuali kepada Allah, takutnya itu dia mendekat kepadanya. Jelaskan maknanya. Sehari-hari banyak loh yang gini. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku, disebabkan karena mereka musyrik. Saya beri contoh yang lain lagi, saya ingin menekankan ini. Orang yang musyrik itu percaya banyak kekuatan atau banyak tuhan. Oke. Dia jadi bingung. Dia ikuti tuhan A atau tuhan B atau tuhan C. Dia takut kalau ikuti tuhan A, tuhan B marah. Sama Al-Quran melukiskan seperti seorang pembantu di rumah yang harus taat pada ibu, bapak, anak-anak dan sebagainya. Belum selesai bapak nyuruh, ibunya sebut, hey, ini kerjakan. Baru dia mau kerjakan, anak. Iya. Itu bingung atau tidak? Bingung. Tapi kalau cuma satu yang diikuti, Nah, begitu orang yang mempersekutukan Allah, begitu orang yang percaya kepada Allah. Nah, kembali kita, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ub. Ru'ub, rasa takut mendengar satu berita. Oke. Malam yunazzil bihi sultana. Ah, ini saya jelaskan lagi. Ada kalimat, pernah enggak dengar omong kosong? Apa artinya omong kosong? Bohong. Tidak semua omong kosong itu bohong. Nah, kata atau kalimat itu ada yang berbobot, ada yang tidak berbobot. Kalau saya berkata Tuhan ada, Allah adalah Tuhan, itu benar, punya bobot. Ya. Kalau saya berkata pohon ini Tuhan, itu tidak berbobot. Tidak ada isinya. Itu omong kosong. Nah, kepercayaan kaum musyrik itu terhadap kalimat-kalimat, yakni Tuhan-Tuhan yang mereka angkat itu, tidak punya bobot. Tidak ada maknanya. Tidak ada artinya. Itu yang dimaksud. Malam yunazil bi Allah tidak menurunkan, tidak memberi pada kalimat yang mereka gunakan itu suatu bobot. Jadi omong kosong, tidak ada gunanya. Ma'wa ma'wahumun naru wa bi'sa maswal zalimin. Tempat mereka, orang-orang kafir itu adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali orang-orang yang zalim. Zalim, orang-orang yang berlaku aniaya, yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baru Allah kembali cerita Uhud di sini. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu. Sebelum Nabi berangkat pergi ke Uhud, Nabi menjanjikan, kita kalau berjuang di jalan Allah, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Mereka berangkat dengan niat berjuang di jalan Allah. Oke. Okay. Di sini dikatakan walaqad sadaqakumullahu wa'adahu. Sesungguhnya Allah telah membuktikan kebenaran janjinya. Pada mulanya sudah sekian banyak orang musyrik yang terbunuh, sudah menang. Karena mereka berjuang di jalan Allah. Tapi begitu lihat harta rampasan dibawa, mereka lari turun mau ambil. Sekarang sudah berjuang di jalan Allah atau bukan? Allah sudah membuktikan kebenaran janjinya. Kamu sudah diberi kemenangan. Kamu sudah membunuh mereka. Tetapi waktu kamu tidak lagi berjuang di jalan Allah, kamu sudah memperebutkan harta rampasan, ya Allah tidak penuhi janjinya. Itu maksud ayat ini. Baik. Ya. Pemirsa, setelah jeda berikut kami masih akan melanjutkan lagi penjelasan ayat 152. Sihab ayat 152 dari surah Ali Imran. Baik, kita lanjutkan. Allah sudah membuktikan kebenaran janjinya. Kamu sudah menang pertama kali. Tapi begitu kamu turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan, kamu sudah tidak berjuang di jalan Allah. Jadi berarti janjinya sudah tidak terpenuhi karena syaratnya tidak terpenuhi. In fashiltum wa tanaza'tum fil amr, karena kamu sudah gagal mengikuti ketentuan syarat dan kamu saling berebut harta rampasan. Wa asaitum, dan kamu mendurhakai, melanggar perintah rasul, jangan turun dari bukit apapun yang terjadi, kamu melanggar. Setelah Allah menunjukkan kepada kamu, setelah Allah membuktikan dan menampakkan kepada kamu apa yang kamu sukai. Kamu kan suka menang. Allah sudah memberikan kamu kemenangan. Tetapi kamu melanggar, jadi tidak jadi. Minkum mayuridul dunya wa minkum mayuridul akhirah. Ada di antara kamu yang mau kemewahan dunia saja. Ada juga yang menghendaki kemewahan dunia dan akhirat. Ada di antara pemanah-pemanah itu yang lari turun mengambil harta rampasan. Ada juga yang tetap bertahan. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Sehingga kemudian Allah menggagalkan kemenangan kamu. Yang di bukit turun, kaum musyrik dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid, dia belum masuk Islam waktu itu, naik ke bukit, gagal kemenangan. Karena melanggar. Walakad afa liyabtaliyakum, untuk menguji kamu. Siapa yang benar-benar beriman, siapa yang tidak. Sungguh Allah telah memaafkan kamu. Hai, kamu begitu, Allah maafkan kamu. Walakad afa'an, wallahu dhu fadlin alal mu'minin. Sungguhnya Allah memiliki banyak anugerah kepada orang-orang yang beriman. Baru digambarkan. Waktu itu, kamu berpencar. Ada yang mencari perlindungan. Ada yang berkeliling di padang pasir. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Ini yang lari-lari. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Rasul memanggil-manggil kamu. Hei, kemari saya Rasulullah. Jangan lari berpencar. Jangan lari berpencar. Mendengar panggilan Rasul, sebagian datang. Karena sebagian yang lari itu menduga Rasul sudah wafat. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Fa'asabakum ghamman bi ghammin. Maka Allah memberi balasan pada kamu. Apa waktu itu? Yang pertama, gagal kemenangan. Sedih ya? Harta rampasan tidak jadi diambil. Sedih ya? Ada lagi kesedihan lebih dari itu. Apa itu? Berita bahwa Nabi meninggal. Gara-gara kamu tidak mengikuti Nabi. Fa asabakum ghamman bi ghammin. Tapi itu semua Allah lakukan sebagai pelajaran supaya kamu jangan terlarut di dalam kesedihan kalau kamu tidak memperoleh apa yang kamu harapkan. Dan tidak juga larut di dalam keputusasaan terhadap apa yang menimpa kamu. Lalu sesudah itu, thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'as yaksha ta'ifatum minkum. Ada begini, saya mau mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang habis perang, sedih, sakit, bisa enggak ngantuk orang itu? Bisa tidak tidur kalau orang punya keresahan? Tidak bisa tidur, ya toh? Tapi coba lihat Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang justru bisa tidur. Mengantuk-ngantuk. Ada seorang sahabat itu berkata, "Saya pegang saya punya pedang, tidak lama jatuh, saya ambil lagi." Tuhan tidak menidurkan mereka supaya tetap siaga, tapi dia merasa tenang ini. Ada yang begitu. Ada lagi yang tidak bisa tidur, gelisah. Siapa yang bisa tidur? Yang taat kepada Allah. Siapa yang tidak bisa tidur? Siapa yang resah? Yang fikirkan dirinya, waduh, saya punya anak sudah mati, saya punya ini sudah mati, harta saya sudah hilang, tidak bisa tidur. Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan, "Tsumma anzala 'alaikum mim ba'dil ghammi amanatan nu'as." Kemudian Allah menurunkan kepada kamu setelah keresahan kamu mendengar Nabi wafat dan lain, dia menurunkan kepada kamu rasa aman dan tenteram berupa kantuk. Yaksha ta'ifat minkum, ini menimpa sekelompok dari kamu, yaitu yang taat, dan ada lagi sekelompok yang hanya berpikir tentang dirinya. Dia menduga-duga dugaan yang buruk terhadap Allah. Oh, ini memang ajarannya kurang benar barangkali ini. Kurang adil barangkali ini. Ya kan? Macam-macam itu. Apa yang ingin, yang menjadi tanda di sini, yang menjadi pelajaran buat kita di sini. Orang yang takut kepada Allah, Allah jadikan semua takut pada dia. Orang yang tidak takut pada Allah, dia akan takut kepada segala sesuatu. Nah, ini tadi di sini dia sudah berserah diri pada Allah. Udah enggak takut. Tenang, tidak resah. Ini yang terjadi dalam perang Uhud yang digambarkan oleh ayat-ayat kita ini. Yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kulluhu lillah. Ini orang-orang yang tidak tenang berkata, ini bagaimana toh? Memang kita punya kemampuan ini, memang kita bisa ini melakukan hal-hal. Dijawab, semua urusan itu milik Allah. Serahkan aja pada Allah. Yang penting kamu usaha. Qul innal amra kulluhu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubdun yaquluna law kana lana minal amri syai ma qutilna hahuna. Itu lantas mereka berkata ini, kalau memang kita bisa berusaha, kita tidak akan mati teman-teman kita di sini. Padahal sebenarnya dimanapun kematian itu akan datang. Saya kira itu ya. Ya, ayat-ayat tadi banyak sekali bercerita tentang perang Uhud secara historis dan tentu saja hikmah yang kita bisa ambil darinya. Setelah jeda berikut, kami akan kembali lagi dengan tanya jawab. Yaitu tanya jawab antara penonton di studio dengan Bapak Kurai Sihab. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan, akhir-akhir ini banyak orang yang melaksanakan murtad. Ya. Yang saya tanyakan, perbuatan-perbuatan apa yang menyebabkan seorang muslim itu menjadi murtad? Yang kedua, apa yang harus dia lakukan untuk dapat memperbaikinya? Terima kasih. Satu hal dulu. Jangan mudah-mudah menuduh orang murtad. Itu satu. Jangan mudah-mudah menuduh orang kafir. Sekarang seringkali banyak, oh itu kafir itu. Kalaupun dia mengucapkan atau melakukan suatu tindakan yang menurut logika kita dia itu sudah melanggar 99%. Masih ada 1% yang belum ya. Maka jangan putuskan bahwa dia murtad atau kafir. Itu satu. Jadi jangan gampang-gampang. Yang kedua, kemurtadan itu ditandai oleh ucapan yang jelas menolak, mengingkari wujud Tuhan atau kerasulan Muhammad. Ucapan yang jelas atau perbuatan yang jelas, dia injak-injak Quran. Ya kan, semuanya bilangnya saja sudah, baru dengar sudah, Tapi kalau baru ucapannya yang masih bisa difahami dengan ini, jangan cepat-cepat. Nah, tentu untuk ini sebenarnya kita perlu faham agama. Nah, ada orang yang boleh jadi mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sampai kepada kemurtadan. Di sisi lain, ada orang yang boleh jadi melakukan sesuatu yang memang hal tersebut tidak dibenarkan agama, tapi dia tidak tahu. Jadi ini saya kira begitu, Bu, ya. Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana apabila kita menakut-nakuti anak dengan kata-kata, awas masuk neraka, ntar Allah arah malah lu. Dengan alasan untuk mendidik. Bagaimana pandangan Bapak agar kita untuk menanamkan rasa keberanian kepada anak? Terima kasih. Iya, saya kurang setuju menakut-nakuti itu. Al-Quran pun ketika mengajak orang dewasa, sudah dewasa nih, bukan anak-anak, mengajak orang dewasa, yang pertama itu mengajak mereka memperhatikan alam, mengajak mereka memperhatikan manusia, menceritakan sejarah. Itu terakhir baru ada ancaman. Jadi kalau kita mendidik anak, ingin dia kepada Allah, ingin dia supaya kagum kepada Allah, ajak dia melihat alam. Coba lihat indahnya matahari, coba lihat indahnya gunung, Coba, semakin banyak yang kita beritahu dia, semakin faham dia tentang alam, semakin yakin dia tentang kebesaran Allah. Coba lihat itu nak, itu orang dulu durhaka pada orang tuanya, akibatnya seperti ini. Itu begitu caranya. Kalau nakut-nakuti, bisa makin lari. Apalagi nakut-nakuti, itu nanti ada setan di belakang sana. Itu secara pendidikan keliru, menanamkan rasa takut pada anak. Padahal kita harusnya menanamkan keberanian, menanamkan rasa percaya diri dan lain-lain sebagainya. Saya kira begitu Bu ya. Itu tuntunan Al-Quran seperti itu. Hanya kan paling gampang nakut-nakuti itu. Ya, nakut-nakuti neraka itu kan paling gampang. Ya, berikutnya Ibu. Kamu ingin menanyakan, seringkali kita merasakan rasa takut tanpa alasan, bahkan banyak seringkali juga tidak bisa menghilangkannya. Bagaimana caranya menghilangkan rasa takut itu minimal dikurangi? Terima kasih. Saya beri contoh Ibu. Satu anak berkelahi dengan temannya. Atau satu anak, tidak usah berkelahi dulu. Satu anak di hadapan dia ada anak yang lebih gede ancam dia. Takut atau tidak? Tiba-tiba ayahnya datang. Takut dia atau tidak? Sekarang dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Takut pergi kepada Allah. Hadirkan Allah pada diri anda. Ya Allah, saya ini ada nih bahaya di depan saya nih. Kalau lupa Allah, dia tidak hadir. Tapi kalau ingat Allah, dia yang menentukan. Seandainya seluruh alam sepakat untuk menjatuhkan mudarat padamu, maka tidak mungkin jatuh mudarat itu kecuali seizin Allah. Itu pesan Nabi kepada anak. Pada Sayyidina Abbas waktu masih kecil. Umurnya belasan tahun. Ketahuilah, kalau semua makhluk ini, manusia dan jin, sepakat memberi kamu manfaat, tidak kamu dapat, kecuali kalau Allah izinkan. Nah, jadi dia hadirkan Allah. Hatinya ini. Persis seperti itu tadi. Oh itu ada bapak saya tuh di belakang, begitu dia mau pukul saya, dia pasti bela saya. Saya kira itu salah satu cara Bu ya. Oke. Kita akan lanjutkan lagi tanya jawab ini setelah pesan berikut. Dengan segmen interaktif ini, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya sering melakukan puasa di hari yang bertepatan dengan hari kelahirannya karena pesan leluhurnya agar terhindar dari bala. Apakah ini bagian dari kemusyrikan dan bagaimanakah hukum puasanya? Terima kasih. Puasa pada hari kelahiran. Nabi pernah ditanya, kenapa kamu puasa pada hari Senin? Karena ada kan Senin Kamis toh? Yeah. Ada riwayat lain Senin dan Kamis. Oke, Senin. Beliau menjawab, itulah hari kelahiranku. Apa maknanya ini? Bahwa orang kalau mau bersyukur tentang kelahirannya, bisa dengan berbagai cara, antara lain dengan bersyukur berpuasa kepada anak. Jadi dari segi puasanya boleh-boleh aja. Bukan kemusyrikan. Nah, nanti kita lihat lagi dari segi dia niat tolak bala, ya kan? Bisa-bisa saja. Karena apa yang dilakukannya itu memang dasarnya ibadah. Ada sedekah bisa jadi tolak bala, kan? Amal baik bisa jadi tolak bala. Puasa bisa jadi tolak bala. Jadi itu tidak ada masalah. Karena apa? Dasarnya. Jadi saya kira pesan leluhurnya itu sebenarnya dia terima juga dari leluhurnya sampai kepada Nabi dan sampai kepada kita sekarang. Tidak ada masalah Bu. Satu lagi. Kita sering melihat dalam berita banyak orang yang melakukan larung kepala ke laut dalam rangka untuk tolak bala. Kepala binatang ini, gitu ya? Iya. Kepala kerbau. Iya. Kepala aja Bu. Kepala kerbau maksudnya Pak. Nah ini ada yang menilai bahwa hal ini dilihat dari sisi adat aja. Bagaimana kalau menurut penjelasan Bapak mengenai hal ini? Terima kasih. Saya tidak cenderung membenarkan itu. Dulu pada masa Sayyidina Umar, itu penguasa di Mesir menyampaikan bahwa ini sungai Nil tidak bisa meluap kecuali diberi sesaji berupa gadis yang paling cantik. Sayyidina Umar meluruskan kepercayaan itu dengan menulis sepucuk surat. Dia bilang, sesajinya ganti dengan surat saya ini. Suratnya berbunyi, wahai Nil, kalau kamu meluap karena Allah, maka meluaplah. Tetapi kalau kamu baru meluap karena diberi sesaji, kami tidak perlukan. Di lempar itu meluap juga. Sebenarnya Sayyidina Umar itu mau mendidik, bukan karena tradisi di sana seperti itu. Mau mendidik bahwa sebenarnya tidak ada hubungan kepala kerbau dengan ini. Nah, orang yang percaya, kita lihat, orang yang percaya bahwa dengan kepala kerbau tertolak bala, itu berarti percaya bahwa ada kekuatan selain kekuatan Allah. Itu mengarah ke syirik. Kalau tidak percaya, lantas bikin seperti itu, kan sayang kepala kerbaunya tuh. Ngapain? Tidak ada gunanya. Itu tradisi harus kita hapus. Apalagi bisa menimbulkan, walaupun yang bersangkutan tidak percaya, tetapi bisa menimbulkan kesan pada yang lain bahwa seperti itu. Jadi saya tidak cenderung untuk membenarkan itu. Ya, baik. Saya rasa cukup ya segmen interaktif ini. Dan tadi banyak sekali ya sudah dijelaskan mengenai Perang Uhud, Pak Quraiz. Dan tentu saja pasti ada hikmah banyak sekali di balik Perang Uhud ini. Apa saja, Pak? Saya kira kalau kita lihat dari ayat-ayat yang kita bacakan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama, Allah berpesan jangan sampai terbawa dan terpengaruh oleh isu-isu negatif. Ya. Jangan sekali-kali. Yakinlah bahwa Allah akan selalu membantu siapa yang mengikuti tuntunannya. Itu satu. Yang kedua, keyakinan tentang adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Tentang adanya hal-hal yang bisa memberi pengaruh baik positif maupun negatif selain Allah. Itu yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang. Karena itu hindari hal itu, percayalah bahwa hanya Allah yang maha kuasa yang memberi madarat dan manfaat. Yang ketiga, apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin menyangkut kekalahan dalam peperangan Uhud, maka itu disebabkan yang pertama karena mereka telah melupakan dan mengabaikan tuntunan agama dan tidak disiplin menyangkut perintah Rasul. Boleh jadi juga sebab kesalahan itu disebabkan karena mereka menduga bahwa dengan doa saja, dengan sholat saja, orang bisa menang perang. Padahal sebenarnya tidak demikian. Mau menang perang harus latihan, harus mau menang dalam segala hal. Mau menang sepak bola aja kalau cuma doa, mau bulu tangkis mau menang, tidak bisa hanya sholat dan ini. Harus latihan, harus disiplin dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu sebagian pelajaran yang kita bisa tarik dari sini. Jadi pemirsa, kita harus yakin bahwa Allah senantiasa mengarahkan hamba-hambanya pada kebaikan dan kemenangan. Sehingga sebagai umat, kita harus selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Meidian Hutomo, terima kasih banyak atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Insya Allah saya besok akan hadir lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.